Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita telah dengar bersama al-ayat wal-ahadis yang diantara ayat dan hadis tersebut menjelaskan tentang wuku'ul fitan, akan terjadinya fitnah-fitnah yang demikian banyak, adanya bala ujian. Di dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan inna asyaddan nas bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan rasul. Thummal amsal fal amsal, kemudian yang berikutnya dari sisi keimanan dan kedekatan di sisi Allah Jalla wa'ala. Dari hadis ini juga wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, mungkin untuk kita ambil sebuah faedah bahwasanya apa yang menimpa ahlu sunnati wal jamaah juga tidak sedikit. Apa yang akan menimpa kepada At-Ta'ifah Al-Mansurah bukan sesuatu yang ringan, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki al-iman, memiliki as-silah billahi azza wa jal, hubungan yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah memberikan kepada kita rizki berupa istiqamah ala as-sunnah, istiqamah di atas sunnah, dan juga as-sabat, kekokohan di atas sunnah ketika datangnya fitan yang pasti akan terjadi. Dan sebuah perkara yang merupakan sunnatullah, segala sesuatu Allah tetapkan dengan asbab. Seorang tidak akan memiliki anak kecuali bifi'lil asbab, dengan menempuh sebab, wahuwa zawaj, yaitu menikah. Demikian pula as-salamah minal fitan, keselamatan dari fitnah-fitnah juga ada asbab yang harus ditempuh. Dalam sebuah muhadarah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau mengajukan sebuah pertanyaan yang kemudian beliau jawab. Beliau mengatakan, ma sabilun najat alladhi yaslukuhul muslim hatta yaslam minal fitan. Apa jalan keselamatan yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim, terlebih sunni salafi, agar dia selamat dari fitnah? Maka beliau menjawab pertanyaan beliau sendiri dengan beberapa sebab yang sempat beliau sebutkan. Beliau mengatakan al-amrul awwal, perkara yang pertama yang seharusnya ditempuh oleh seorang sunni, seorang salafi, agar selamat dari fitan adalah at-tazawwud minal ilm. At-tazawwud minal ilm. Terus berusaha menambah ilmu. Menuntut ilmu. Mempelajari Alkitab was sunnah. Ilmu syariah, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syariah, kata beliau. Wa asasu dzalika fiqhul aqidah, fiqhut tauhid. Dan yang merupakan asas dari ilmu yang kita harus mempelajari adalah ilmu aqidah, ilmu tauhid, mempelajari at-tauhid wa syirik, mempelajari al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Mempelajari ilmu, atazawud minal ilm. Dan juga faraid, ahkam syariah, faraid as-salah wa zakah dipelajari. Wabillahi taufiq. Fa innahu la yakhfa 'alaykum ma dawwanahu a'immatul Islam fi hadzal bab wa jama'u fihi an-nusus. Walhamdulillah, para ulama kita meninggalkan warisan berupa tulisan-tulisan, kitab-kitab yang menjelaskan tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Yang barang siapa mempelajarinya, memahaminya, yang tidak lain itu mustamad minal kitabi was-sunnah, yang tidak lain itu bersumber dari Al-Quran wa sunnah, ini adalah sababus salamah, sababun najah, sebab keselamatan minal fitan. Wa min dhalikum, di antara kitab-kitab itu, kata Syekh, As-Sunnah Libni Abi Asim. Kitab As-Sunnah Libni Abi Asim. Pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah. Wa sunnah li Abdullah ibn Ahmad. Juga kitab As-Sunnah karya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Wa Tauhid, kitab At-Tauhid Libni Huzaimah, yang ditulis oleh Ibn Huzaimah. Wa Tauhid Libni Mandah, kitab At-Tauhid Libnu Mandah. Wal Ibana, Al-Ibana Kubra dan Sughra, atau Al-Ibana Al-Kubra Libni Batta Al-Aqburi. Wal Iman juga Libni Mandah, dan juga yang lain seperti Usul Sunnah lil Imami Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah. Wa Aqidatul Salaf Ashabul Hadith li Abi Utsman As-Sabuni rahmatullah alaih. Dan juga mempelajari Kutubu Tafsir min Tafasiri Ahli Sunnah wal Jamaah wa Ummahat As-Sitt, kitab-kitab apa namanya, hadith Al-Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, An-Nasai wa Ibn Majah, wa Sunan atau Musnad Al-Imam Ahmad wa Daruqutni ila akhirih. Al-Khulasah, Al-Syeikh rahimahullah wa hafizahu, dan juga ini pesan, wasiat masyayikh dakwah a'immat sunnah di dalam kita menghadapi fitan adalah at-tazawud bil ilmi asy-syar'i, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, agar kita bisa at-tamassuk bil kitabi wa sunnah. Dan di dalam kita memahami kitab was-sunnah adalah dengan pemahaman salafun salih. Kita mengambil faedah dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan itulah yang seharusnya kita tempuh. Seperti telah kita sebutkan tadi. Di antara nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semuanya, ahli sunnah wal jamaah, adalah diberikannya kita marakiz oleh Allah. Markas-markas dakwah, markas-markas sunnah, ya, yang di situ dipelajari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, termasuk di ma'had ini, al-mubarakah, insya Allah. Dan semoga senantiasa Allah menjaga semua ma'ahid ahli sunnah wal jamaah minas su, dari kejelekan. Pekerjaan yang tidak ringan. Antum yang tinggal di sekitar ma'had, tidak ada istilah sudah tua. Terus belajar. Tidak ada istilah terlambat di dalam menuntut ilmu. Yajlis, duduk, mendengarkan ayat. Satu ayat yang dipelajari, kemudian difahami dengan pemahaman yang sahih. Lebih baik daripada dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian pula anak-anak kita. Sejak kecil diajari Alkitab wa sunnah. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran. Tidak dengan pemaksaan, tapi dengan rifq. Diluruskan yang perlu diluruskan. Dinasehati yang perlu dinasehati. Ila akhirnya. Jangan dibiarkan anak-anak kita dengan dalih masih kecil kemudian dibebaskan. Bermain game. Bermain ini, itu. Yang mungkin akan menyimpangkan. Wahali min minas sawarif. Dari perkara yang bisa memalingkan dari mada. Alkitab wa sunnah. Luruskan. Dampingi. Agar mereka mengerti Alkitab wa sunnah. Juga baca kitab-kitab tadi. Kitab-kitab akidah. Kitab-kitab usul sunnah. Baca. Pelajari. Dan kita saksikan a'immatud da'wah, imam-imam da'wah, ahli sunnati wal jamaah membahas ini semuanya. Asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan, Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri. Masyaikh da'wah ahli sunnati wal jamaah membacakan kitab-kitab ini kepada ummah, usulus sunnah. Berapa yang membahas di antara para ulama, seluruh para ulama. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali mensyarah kitab ini. Di antara kitab-kitab yang lain juga beliau syarah dari Kutubul Aqidah. Ya. Syekh Ubaid al-Jabir ini saja contoh usul sunnah. Ya. Dibahas oleh para ulama, masyayikh kita. Syekh Rabi' ibn Hadi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Zaid al-Madkhali. Ya. Wabillahi taufiq. Ini perkara yang memang ditanamkan oleh para ulama untuk kita betul-betul mengerti usul ahli sunnati wal jamaah. Karena dengan itu akan terbedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada antum. Dalam upaya kita melakukan pendidikan tarbiyah anak ini, apalagi dalam sebuah ma'had, kira-kira bisa dilakukan sendiri-sendiri atau harus ada ta'awun alal birri wa taqwa? Apa jawabannya? Yang kedua, harus ada ta'awun alal birri wa taqwa. Maka ini juga nasihat untuk saya pribadi dan seluruh antum semuanya. Bagaimana terwujud ta'awun alal birri wa taqwa di dalam sebuah ma'had? Karena yang dipikirkan sangat banyak. Bagaimana harus, sekali lagi, mencari metode yang terbaik untuk anak-anak. Menentukan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Menyelesaikan problema-problema yang tidak sedikit. Yang terjadi pada anak-anak. Juga untuk memilih guru-guru yang baik. Kita tidak akan rela. Kalau anak kita berteman dengan orang yang berpenyakit. Jasad. Yang dikatakan penyakit yang menular biidnillah. Kusta atau yang lain. Saya yakin tidak ada orang tua yang rela untuk temannya atau teman anaknya adalah orang yang bisa menjadi sebab kerusakan jasadnya. Ya atau tidak? Apalagi dalam sebuah ma'had. Adalah hal yang wajar, bahkan harus untuk kita memilih mudarrisin, guru-guru yang baik, guru-guru yang memiliki akidah yang sahihah, manhaj yang qawi. Orang-orang yang bisa mendidik anak-anak dengan baik dipilih, menempatkan orang pada posisinya. Bahkan terkadang ada hal yang harus dilakukan untuk meminta seseorang tidak mengajar karena melihat ada madharrah padanya. Ada pemikiran-pemikiran yang rusak, ada akhlak-akhlak yang tidak baik yang mungkin akan dicontoh oleh murid-muridnya. Dibutuhkan musyawarah. Maka mari kita bersama wujudkan itu di ma'had ini dan ma'had ahli sunnati yang lain. Dan itulah yang alhamdulillah rabbil alamin dilakukan oleh asatidah di semua ma'ahid, alhamdulillah. Dan perlu adanya apa namanya ittisal, musyawarah. Bahkan bukan hanya di satu ma'had, tetapi musyawarah dengan ma'had yang lain. Yang banyak sudah jumlahnya, walhamdulillahirrabbilalamin. Butuh ada ittisal. Ya. Ada pondok-pondok yang sudah lama, sehingga berpengalaman, sehingga mendapatkan sekian banyak problema. Alhamdulillah diberi pertolongan oleh Allah. Yahtaj, butuh musyawarah. Ya. Kadang ada masalah yang di tempat itu tidak bisa diselesaikan. Kemudian minta tolong kepada asatidah yang mungkin bisa menyelesaikan. Ini hal yang wajar atau tidak? Wajar. Suatu hal yang wajar. Dan itu yang dilakukan asatidah kita. Minta tolong kepada Ustaz Muhammad Sewet untuk datang sebuah ma'had menyelesaikan sebuah permasalahan. Atau kadang datang ke tempat beliau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Minta tolong Ustaz Luqman Ba'abduh untuk menyelesaikan sebuah masalah di sebuah ma'had. Terkait dengan tarbiyah. Atau mungkin datang ke tempat beliau untuk meminta saran dan seterusnya. Minta saran. Ya. Taib. Dan ucapan beliau bukan wahyu. Ya. Ucapan beliau selalu juga ditimbang dengan Alkitab wa Sunnah. In wafaq Alkitab wa Sunnah kubil. Diterima wa illa rudd. Ditolak. Seperti ucapan Imam Malik rahimahullah. Kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad. Semua manusia mungkin untuk diterima ucapannya atau ditolak. Illa sahibah hadal qabr, kecuali ucapan orang yang dikubur di sini, yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak sudah tidak bisa ditolak. Iya. Alhamdulillah itulah yang dilakukan. Ada beberapa ma'had yang di situ ada orang-orang yang berpenyakit. Khatir, marwa. Atau kalau tidak merusak anak-anak kita. Mengganggu di dalam at-tazawwud minal ilm. Mengganggu di dalam proses membekali anak-anak kita tarbiyah salihah. Ada di antara mereka yang terpengaruh dengan fikrah mada khawarij, dan ini terjadi karena hubungan yang luas dengan HP, hubungan yang luas dengan barangkali ada fikrah seperti itu, atau mungkin akhlak yang tidak baik sehingga sementara jangan dulu. Antum sebagai orang tua rela atau tidak kalau ada guru yang misalnya akhlaknya tidak baik kemudian merusak anak Anda, ya, tetap dibiarkan, rela atau tidak? Tidak rela. Wong tadi anak kita berkawan dengan orang yang jasadnya bisa merusak anak kita juga kita tidak rela. Itulah yang dilakukan. Musyawarah, ya, kemudian juga upaya untuk apa namanya takribul kulub, ya. Nasaih itu yang dilakukan. Fa subhanallah, muncul fitnah komando. Ini namanya komando ini. Ya, daulah fi batni daulah. Seperti kerajaan, seperti negara. Ya. Ada kantor pusatnya di mana? Di Jember, ya. Kantor pusat ibu kota. Ada presidennya, ada wakil presidennya. Ya, semuanya harus tunduk komando. Ya. Karena yang seperti ini tadi. Wabillahi taufik. Termasuk yang dilakukan oleh sahib balik papan hada. Ya. Ada permasalahan di sana, minta tolong kepada Ustaz Luqman, minta tolong kepada Ustaz Qamar Suaidi, minta tolong kepada Ustaz Abdul Somad Bawazir, ya. Minta tolong. Penyelesaian masalah. Namun belakangan hari kemudian mengatakan ini sistem komando ada. Daulah hibak nih daulah. Sakit ini. Sakit hati ini. Ini di antara fitnah yang terjadi tengah ahli sunnah wal jamaah. Sedang berupaya untuk at-tazawud minal ilmi. Berusaha untuk mendidik anak-anak kita. Karena fitnah ke depan itu akan lebih apa? Besar. Apakah ada di antara kita yang menyangka fitnah di depan itu lebih ringan? Lah. Syadid, lebih asyad. Kadang kita lihat anak-anak kita tidur, kasihan. Fitnah nanti di zaman depan. Kaif bagaimana? Kita sudah merasa berat. Maka butuh ta'awun. Dan itulah yang dilakukan oleh masyayikh kita. Fil madinah, fil mamlakah, di semuanya. Biasa di musim haji masyayikh berkumpul di tempatnya Syekh Rabi. Mundu zaman, qadimu zaman. Datang ke Syekh Rabi, masyayikh. Dulu sebelum ada fitnah-fitnah hada, hajuri wa hada. Muhammad al-Imam datang semuanya. Minta saran, minta bimbingan. Ini komando atau apa ini? Kenapa tidak sejak dulu? Kenapa tidak sejak dulu? Wabillahi taufiq. Kalau sebuah nasihat adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, dan itu tidak yukhalifu syariah, dan tidak menyelisihi mada syariat, dan bisa kita lakukan, kita memiliki istita'ah untuk kita lakukan. Tawakkal 'ala Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, sakit ini, ketika yang seperti ini kita lakukan, kemudian dikatakan sebagai sistem komando. Negara, di dalam negara, tanzim, hizbiyah, tanzim hizbiyah, seperti Ikhwanul Muslimin dan yang lain, hizbiyah ini namanya. Sakit tentunya seperti ini. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Padahal kita sedang berusaha untuk, sekali lagi, at-tazawud min mada min al-ilmi syar'i. Dan ini kita ingatkan, ikhwan. Kenapa kemudian kita mungkin minta Ustaz Fulan itu, tidak yang lain? Karena kita melihat beliau bisa menyelesaikan masalah di tempat kita. Termasuk Sahib Balikpapan ini juga demikian, menganggap ini bisa menyelesaikan, minta tolong. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal, dulu di zaman jahiliyah pun, di zaman jahiliyah, antum tahu kisah Abul Hakam, Siapa? Abul Hakam. Disebutkan dalam kitab Tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ada seorang sahabat yang terkenal dengan Abul Hakam. Ditanya oleh Nabi SAW, "Anta Abdul Hakam? Anta Abul Hakam? Antum Abul Hakam? Bagus sekali namanya. Bagaimana?" Dulu di masa jahiliyah, kalau ada orang punya masalah dan seterusnya, khilaf, minta tolong saya selesaikan, ridho mereka. Kalau saya memberikan keputusan, keputusannya dianggap baik, diterima. Maka manusia pun memberi nama saya apa? Abul Hakam. Kemudian Nabi ingin mengganti nama orang ini. Kam laka minal aulad? Berapa kamu punya anak? Saya punya anak sekian ya Rasulullah. Siapa yang paling besar dari anakmu itu? Siapa yang paling besar? Syuraih ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fa'anta Abu Syuraih. Fa'anta Abu Syuraih. Di masa jahiliyah ada orang-orang yang seperti itu. Demikian pula di ma'had. Satu ma'had ini, tidak setiap orang kalau berbicara kemudian diterima, didengar. Ada satu orang yang bisa memutuskan perkara. Alhamdulillah, hadza fadlullah yu'tihi may yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Bersyukur kepada Allah seharusnya ketika di sebuah ma'had ada orang yang mungkin bisa menjamak di antara pendapat-pendapat yang tidak menyelisih syariat, kemudian memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk baiknya dakwah. Ala kulli hal, apa yang sedang dilakukan ini dan kita tidak banyak bercerita di sini, wa illa contohnya sangat banyak. Sampai terkumpullah orang-orang yang kemudian dikatakan dihentikan oleh Ustaz Luqman, atau dihentikan oleh Ustaz Muhammad, atau dihentikan oleh mudir di sebuah ma'had. Apakah yang seperti ini adalah perkara yang dikatakan hizbiyah? Sakit kita ini. Maka kita pun, yakni asatidah, berjumpa dengan masyayikh menanyakan hal ini. Sebelumnya kita bertemu dengan Syekh Abdullah Salfiq ketika itu. Datang ke ke negeri kita ini untuk meresmikan masjid orang tua beliau di Mirit. Dan ketika itu ada Ustaz Qamar, ada Ustaz Syafruddin. Dan kebetulan kita juga hadir ketika itu, hadir ikut mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Qamar kepada Syekh Abdullah Salfiq di Jogja ketika itu, tentang tuduhan yang seperti ini. Maka Syekh ketika itu, Syekh Abdullah Salfiq, yang dikatakan oleh mereka haula sahibul fitnah sebagai apa? Syufuq. Syufuq, didengar saja tidak enak ya. syufuk itu apa, ya kan? Ya. Baik. Ala kulli hal, setelah mendengar, ya, beliau menyaksikan ini sesuatu yang harus. Apa yang dilakukan berupa musyawarah, apa yang dilakukan berupa apa namanya yang seperti ini, semuanya ini, ya, adalah perkara yang harus, lazim. Yang kemudian beliau tulis dengan tangan beliau. Semangat beliau untuk membela al-haq. Mana kertas ini? Diambilkan kertas ketika itu. Kertas folio. Beliau tulis dengan tulisan beliau. Baik. Tentang hakikat yang ada. Bahwasanya bukan tanzim. Hizbiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setidaknya. Ada angin segar yang kita dapatkan. Karena kita tidak ingin yang seperti itu tidak kita konsultasikan kepada masyayikh. Kita tanyakan kepada Syekh Abdullah Shalfiq, kemudian beliau tulis dengan tulisan tangan beliau, kemudian sempat diterjemahkan dan tersebar. Baik. Kemudian setelah itu asatidah juga menjumpai masyayikh termasuk Syekh Ubaid Al-Jabiri berkenaan dengan masalah ini. Fa subhanallah, jawabannya juga demikian. Bahwa waliduna, orang tua kita. Lana an nuqarrib man yastahiqu at-taqrib wa lana an nub'id man yastahiqu al-ib'ad. Kita punya hak untuk menjauhkan orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dan kita punya hak untuk mendekatkan orang-orang yang apa? Pantas untuk didekatkan. Ya. Untuk maslahat dakwah, maslahat tarbiyah. Kalau tidak seperti itu bubar sudah ma'had. Wis sapa wae sing arep ngisi ngono sakarepe. Yang ini bacaan fathah dibaca kasroh, kasroh dibaca dhammah atau semuanya dibaca fathah semua biar bunyi. Baik. Diajarkan kayak gitu untuk anak-anak. Kemudian kita wis ora apa-apa yang penting bisa ta'awun. Tidak seperti itu. Anak-anak kita jadi korban. Lana an nubi'id merupakan hak bagi kita, apalagi Anda seorang mudir, ya, atau Anda diminta nasihat, dan kewajiban seorang muslim yang diminta nasihat oleh apa? Saudaranya. Fa idza tansaha kama da tansahu, beri nasihat. Wong dia bisa melihat insyaallah yang seperti ini lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh masyayikh kita, masyayikh kibar, Syekh Rabi. Tidak pernah rumah beliau itu sepi. Subhanallah. Dan tidak pernah beliau itu capek untuk minta atau memberikan bimbingan nasihat sejak kita mengenal beliau. Hafizahullah sampai saat ini mendengar, menjelang umur yang 90 tahun. Kibar bisin wal ilm. Dan ini bukan merupakan tanzim hizbiyah. Baik. Wabillahi taufiq. Kalau asatidah yukhaliful kitab wa sunnah utrukuh. Tinggalkan. Ini nasihati dengan rif. Kalau memang kembali, alhamdulillah. Ya. Semuanya seperti itu. Saya, antum, semuanya. Kullu nas yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua manusia diambil ucapannya. Wa yurad. Tetapi ketika ucapan itu, nasihat itu adalah al-haq. Ya. Ambil itu. Apalagi terkait dengan mana? Upaya kita untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-khulasah. Ya, khulasahnya adalah itu. Pentingnya kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya. Dan ini diantara awal-awal fitnah yang terjadi. Ya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Agar kita selamat dari fitnah adalah mulazamatu ahlil ilmi. Selalu yulazim. Yulazim, yakni bersama dengan ahlul ilm. Ya. Kalau bisa duduk di majelisnya terus, walhamdulillah. Ya. Atau kalau tidak, ya, ketika ziarah, umroh dan seterusnya, diupayakan ketemu dengan mereka. Atau bil ittisal, ya. Apalagi sekarang zamannya mudah. Atau dengan menulis surat, kemudian dititipkan dengan orang-orang kepada orang-orang yang terpercaya. Dan itu yang kita ketahui dilakukan oleh asatidah kita. Selalu berusaha untuk ittisal dengan masyayikh terkhusus kibar. Dan apa yang dilakukan ya oleh asatidzah kita untuk berusaha mengundang ya masyayikh. Ini juga upaya untuk adanya mulazamah ya mulazamati ahli ilm, atau ya apa namanya, berusaha untuk mencari jalan untuk bisa ketemu sampai masalah kita berahlul ilm al-kibar wabil khusus. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, al-amru tsani, perkara yang kedua, mulazamatu ahli ilm, berusaha untuk mulazama selalu bersama dengan ahlul ilm, al-mashhud lahum bil wara', yang dipersaksikan mereka memiliki wara', kehati-hatian, wa taqwa, ketakwaan, wa rusukhil qadam fil ilm, bukan sekedar orang dikatakan syekh, bukan sekedar orang dikatakan alim, tidak, bertingkat-tingkat, terlebih mereka yang ma'ruf bil wara', wa taqwa, wa rusukhil qadam fil ilm, sudah memutih lihyahnya, rambutnya, ya, di atas ilmu, ya, ma'ruf bidda'wah ilallah, ma'ruf dalam apa namanya, membela al-haq, ya, kemudian juga an-nahyi anil munkar, wabillahi taufik. Alhamdulillah, termasuk kebaikan yang masih terus Allah beri kepada kita, adanya para ulama yang al-mashhud lahu bil wara'i wat taqwa wal ilm wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Masyaikh seperti Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Syekh Rabi' lagi, Syekh Rabi' lagi, Syekh Rabi' lagi. Terus kenapa? Sama seperti Imam Ahmad lagi, Imam Ahmad lagi, Imam Ahmad lagi. Hat, datangkan mana di antara para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang mempersaksikan mungkin atau memberikan catatan-catatan buruk kepada Syekh Rabi' ibn Hadi, yang ada adalah mada tazkiyah, masyhud, bukan orang-orang yang marudho, bukan orang-orang khawarij, bukan orang-orang qaidah, bukan orang-orang yang berpenyakit, bukan itu. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana Syekh Ibn Uzaimin, bagaimana Syekh Saleh Ibn Fauzan, bagaimana Masyaikh Syekh Al-Albani rahimahullah, pujian. Ma'ruf bil wara' wa taqwa, kehati-hatian beliau di dalam menyelesaikan semua permasalahan, semua fitan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, fitnah demi fitnah, ikhwan. Syekh Rabi termasuk orang yang terdepan di dalam menyelesaikan fitnah, termasuk apa namanya, fitnah sururiyah, qutbiyah, Sayyid Qutb, ma'ruf kitab beliau Rad ala Sayyid Qutb, kitab-kitab beliau, bantahan-bantahan kepada pemikiran-pemikiran yang sesat, dan tulisan-tulisan beliau tentang Syekh, tentang Sayyid Qutb, diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah untuk beliau baca, dan beliau apa namanya, yuwafiq, ya, memuji apa yang dilakukan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Yang beliau bela adalah al-haq, fitnah yang demikian besar, dan memang kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini, ya, al-khawarij, al-qaidah, ya, da'is dan seterusnya, diantaranya mereka adalah orang-orang yang keluar dari madrasah Sayyid Qutb, dari madrasah Sayyid Qutb. Seandainya saya diam, kata Syekh Rabi, ucapan-ucapan Sayyid Qutb demikian rusak, demikian jelek, yukafirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, mencela Utsman ibnu Affan, mencela para sahabat, wihdatul wujud, rusaknya akidah, dan bukunya ini dicetak malayin, jutaan sudah, ke seluruh penjuru negara, diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Bahkan saya teringat, tahun 96-an, bukunya Sayyid Qutb itu sudah di apa? Diterjemah tahun 90-an. Buku-bukunya Sayyid Qutb. Ya, dan orang-orang bersama dengan mereka, yakni khotor. Ya, di negeri kita ini di tahun itu 90-an sudah ada tulisan-tulisan dia. Dipelajari oleh para pemuda. Ya. Tayyib. Azan ya. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Tayyib, kembali kepada al-amru tsani. Ya, perkara yang kedua, yang ini merupakan sababu an-najah, wassalamah minal fitnah au fitan, mulazamatu ahli ilm, berusaha terus dekat dengan ahlul ilm, meminta bimbingan mereka. Terlebih al-mashhud lahum bil wara, tentunya orang-orang yang masyhud dipersaksikan bil wara, seperti saya sebutkan tadi. Seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, masyhud lahum bil wara wa taqwa wal ilmi wal jihad. Warad ala ahli al-bid'ah. Dan fitnah-fitnah yang terjadi sebelum ini. Beliau masyhud, disaksikan memiliki jasa yang besar dalam memadamkan fitnah. Sayyid Qutb, Qutbiyah, Sururiyah, Halabi, Ali Halabi, dan juga Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri yang juga cukup lama fitnah ini, sampai banyak memakan korban, dipadamkan oleh beliau. Ada fadlullah yu'tihi may yasha'. Dengan sebab beliau. Kemudian juga fitnah-fitnah berikutnya, termasuk di negeri kita ini. Nah, dan kenapa kita tidak sembarang di dalam kita mengambil apa namanya ilm, terlebih di dalam masalah-masalah yang berat, nawazil. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sendiri berpesan, al-barakah ma'a akabirikum, al-barakatu ma'a akabirikum. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang sedang terjadi di Madinah, fitnah su'afiqah. Itu sebenarnya fitnah yang sudah cukup lama. Dan masyayikh berusaha untuk menutupi celaan-celaan dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Doktor Muhammad bin Hadi, celaan secara zalim kepada masyayikh dakwah dengan tuduhan-tuduhan, dengan celaan yang diantara celaannya adalah dikatakan sebagai orang yang apa namanya jahil, tidak punya modal, su'fuq, su'afiqah. Taib. Dan ini bukan perkara yang tidak diketahui oleh masyayikh. Kita saja yang memang jauh. Tetapi ini menunjukkan betapa para ulama kita ta'anni, berhati-hati. Itu hanya sebagian saja dari apa yang terjadi pada Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Juga penyimpangan-penyimpangan yang lain, prinsip, usul. Yang juga dinasihati oleh Syekh Rabi, dipanggil, dinasihati. Terus demikian masyayikh, sabar. Tetapi rupanya orang-orang yang berpenyakit ini mendapatkan kesempatan untuk kemudian menjadi barisan. Hada syekh, hada doktor, di sekitarnya orang-orang yang jelek. Dan di antara hikmah dari fitnah adalah menjelaskan mana yang berpenyakit dan mana yang tidak. At-tuyur ala ashkaliha taqa, burung-burung itu akan hinggap kepada yang apa? Sejenis. Burung emprit tidak mungkin akan bermain dengan burung apa? Elang. Bersendagura dengan elang. Elang digendong sama apa namanya emprit. Ala mustahil. Iya kan? Ala ashkaliha taqa. Emprit dengan emprit, sekawanan emprit. Tapi gaok dengan gaok kan begitu. Ila akhirnya. Taib. Wah subhanallah. Ini yang di Indonesia juga demikian. Tadi orang-orang yang dihentikan dari apa namanya? Madrasah apa karena ternyata sakit hati. Taib kumpul bareng, ya subhanallah ketemunya sama Dul Akmal. Adal mariyub. Taib. Penyakit ini orang. Wallahi penyakit. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadahullah. memanfaatkan kedekatan dengan Syekh Muhammad bin Hadi, karena memang dekat, kan dapat tazkiyah juga kan. Ya, tapi ingat yang di tazkiyah bukan hanya siapa? Ya, Dzul Akmal, Ustaz Qomar juga di tazkiyah. Ya. Satu sama juga di tazkiyah. Kalau banyak-banyakan dua dengan satu banyak mana? Ya. Ya. Baik. Satu lawan satu aja belum tentu menang, ya kan? Kalau dua lawan satu, ya kan? Ya. Nah, ini pikiran anu saja, tarjih dari sisi apa namanya? Ya. Dari sisi banyaknya rawi. Ya. Ya. Kan demikian ya. Rawiyan aku amin rawin wahid. Nah. Baik. Ini anu saja namanya. Tapi bukan itu sebenarnya namanya. Ya. Tetap timbangannya adalah Alkitab wa madza wa sunnah, bukan banyak-banyakan. Ya. Itu juga salah satu wujuh tarjih. La syak. Ya. Baik, gabung ini namanya. Heran ini sahib Balikpapan ini kok bisa bareng dengan siapa? Ya. Dzul Akmal. Kok bisa ketemu? Ya bisa wong satu pesawat ya bisa betul juga ya, ya. Satu pesawat lah. Zahabu ila syekh. Kena penyakit sudah. Ala kulihal ceritanya panjang sudah. Terbawa yang tadinya hanya masalah ini komando ini ya. Tapi lesannya tidak istiqomah lagi. Ya. Istiqomah itu bukan hanya dalam hati ya atau tidak tadi. Lesan juga. Ya. Kalau sudah terucapkan itu ditarik susah. Kecuali kalau mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Ya. Taib. Sampai saya terngiang-ngiang ucapan ta'rif syu'fuq dari hadas sahih Balikpapan. Syu'fuq adalah ini dan itu. Wah subhanallah. Bicara syu'fuq juga ini orang. Ya. Ya. Taib. Su'afiqah. Artinya juga ikut mencela. Syekh Salfiq. Ya. Dan masyayikh yang lain dikatakan sebagai apa? Su'afiqah. Ya, masyayikh Yaman semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ala kulli hal ini fitnah yang juga kita sekali lagi di balik fitnah itu sekali lagi ini panjang sebenarnya ceritanya. Ya. Dan ketika fitnah ini semakin meluas dan muncul ucapan-ucapan yang tidak benar termasuk ucapannya Ruzayq Al-Qurasyi yang datang kepada Syekh Rabi kemudian mengatakan ya Syekh Rabi ya. Taib, semua manusia itu apa namanya? Ya. Taib, bersama dengan siapa? Ya. Dengan Syekh Muhammad ya. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi. Kecuali engkau tinggal engkau ya Syekh dengan. Ya. Kok sampai kesimpulan seperti itu? Adaku adalah Ruzayq ada. Ya. Ruzayq. Ini Ruzayq dulu ketika apa namanya daurah di balik di mana di Pekanbaru ditahdir sama Dzulqarnain. Ya. Ditahdir sama Dzulqarnain. Ya. Hadatul Akmal mencak-mencak dia. Ya. Dzulqarnain ini. Gabung sama Dzulqarnain. Ya. Nggak tahu akalnya di mana. Syufuk. Ya. La ilaha illallah. Ya. Sudah bicara, sudah so'afiqah, so'afiqah. Ya. Merusak sudah negeri-negeri. Di Amerika terganggu, Pakistan terganggu, Indonesia juga subhanallah. Yang tadinya awalnya ini tadi kok jadi bergabung yang berpenyakit-berpenyakit ini. Ashabul mardha, orang-orang yang sakit ini gabung jadi satu. Ya. Ya. Taib. Allah alam di sini saya enggak tahu ya. Atau tahu? Ala kulli hal. Sampai mana tadi? Fitnah ini merambah ke seluruh apa namanya, ya, punya pengaruh dan dikatakan semua itu orang-orang itu bersama dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, ini kan sudah melancang sudah ini, yang seharusnya minta bimbingan ulama kibar malah lancang, tidak tahu lidahnya terlalu panjang. Nah, akhirnya, ya, dan ini tentunya kembali kepada hadis Nabi Alaihi Salatu Wasallam al-barokah ma'a agabirikum dan permasalahannya menjadi wadih. Walaupun kita tidak tahu apakah fitnah ini akan berlanjut atau tidak. Kita berharap Allah padamkan fitnah ini. Ya. Syekh Rabi memberikan tahdir. Ya. Siapa yang menuduh saudaranya so'afiqahum? So'afiqah. Mereka lah sungai so'afiqah. Kenapa? Syekh Rabi sudah berkali-kali. Hati ya Muhammad bin Hadi. Datangkan mana? Buktinya. Seorang yang sudah berada di atas salafiyah. Yang ini ma'ruf bis salafiyah. Ya. Masyayih ma'ruf bid da'wah. Syekh Abdullah Salfik zaman sudah. Ya, masyayikh. Beliau ini orang-orang yang manusia melihat sebagai ulama salafiyin, ya atau tidak? Yakin. Dan kaidah mengatakan al-yaqin la yazulu bimadza? Bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihancurkan begitu saja dengan sesuatu yang syak, dhunun. Persangkaan-persangkaan. Makanya wajar kalau kemudian Syekh Rabi bin Hadi meminta bukti-bukti. Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti kamu. Ya. Baik. Mendatangkan aurat dan macam-macam. Ya. Ternyata beliau mengatakan Syekh Rabi, saya tidak mendapatkan dalil sama sekali. Tuduhan. Tidak lain adalah tuduhan-tuduhan. Baik. Al-barakah ma'a akabirikum. Dan sekian banyak fitnah. Ya. Allah takdirkan Syekh Rabi tampil sebagai apa namanya? Ya. Ya. Orang yang alhamdulillah diberi taufik oleh Allah untuk menyelesaikan fitnah. Bi'idnillahi azza wa jalla. Ya. Dan tidak pantas seorang muslim terjatuh kepada lubang yang sama berapa kali? 2 kali. La yuldagul muslimu mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Sudah terlanjur mencela para ulama dengan so'afiqah. Baik, sekarang apa yang harus dilakukan? Syekh Rabi bicara. Ya, diam. Kalau hanya diam berarti belum taubat. Ya. Belum tentu taubat. Ya, mungkin taubat ya. Astagfirullah. Nyatakan. Ya. Jangan kemudian marah. Sudahlah. Saya tidak akan bicarakan masalah ini sudah. Kita serahkan pada ulama. Siapa ulamanya? Ya. Siapa lagi? Ya. Allahu a'lam. Ya. Al-barakah ma'a akabirikum. Dan sebenarnya yang berhak untuk berbicara di sini adalah asatidzah. Ya. Ustaz Luqman, Mbak Abdul, Ustaz Muhammad. Ya, tetapi tapi saya sampaikan ini untuk kemudian antum juga merujuk kepada atau bertanya kepada asatidzah yang lain ya, yang mereka lebih memahami tentang masalah ini. Ala kuliah kita kembali kepada pembahasan mata asbabun najah. Yang kedua adalah mulazamatu mata ahlil ilm. Selalu berusaha untuk ya mulazamah terhadap ahlul ilm. Ya, mulazamah. Ya. Baik. Sebab agar selamat. Dan alhamdulillah ada masyayikh kibar. Kita dengar ucapannya. Masyayikh kibar. Sekarang dalam masalah dunia saja kita pilih-pilih. Ya atau tidak? Masalah dunia. Gimana badan? Ya kan? Ya. Baik. Mau pilih mana? Orang yang baru saja. Ya. Turun dalam dunia bisnis atau sudah menjadi profesor field bisnis. Nah. Profesor tentunya. Ya kan? Ini orang ini insyaallah faham. Bukan orang yang baru. Apalagi sering salah, jatuh terus. Ya. Setiap fitnah terbawa. Seperti itu Lakman. Ya. Hajur ikut. Ya. Nanti itu ikut lagi. Namanya. Itu ikut lagi. Esok. Dele. Sore apa? Tempe. Nah. Ya. Kan demikian. Wabillahi taufiq. Ini yang penting, ya, yang kedua. Luzum ahli ilm. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Ya, di antara masyayikh yang ya, mengikuti fitnah ini. Kemudian, al-amru salis, perkara yang ketiga, agar kita selamat dari apa fitnah. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri, al-amru salis, perkara yang ketiga adalah al-bu'du anil kutubil fikriyah. Menjauhkan diri dari kitab-kitab yang dikatakan kutubul fikriyah. Kitab-kitab yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran. Kesesatan-kesesatan. Bukan dibangun di atas Alkitab wa madza wa sunnah. Wa ala ra'siha. Ya, di antaranya adalah kutub Sayyid Kutub. Kitab-kitabnya Sayyid Kutub. Dan kitabnya Muhammad Kutub. Kitabnya Qardhawi. Wa kutubul Qardhawi. Kitab-kitabnya Qardhawi. Taib. Dan juga Muhammad Al-Ghazali. Fahadihil kutub, kitab-kitab ini, wa ma syabahaha, dan yang semisal dengan itu, mimma tusamma kutubul fikir, yang lebih disebut dengan kitab-kitab fikir, ya, atau kutubnya mufakkirin, ahli memikir, itu kebanyakannya dibangun di atas al-jahl. Ghalibuha mabniun al-jahli bihaqa'iqis syara'i', dibangun di atas kejahilan terhadap syariat. Tak ngerti siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kedudukan beliau di sisi Allah jalla wa ala, kedudukan beliau di sisi ya kaum muslimin. Bicara tentang siapa? Ya. Utsman bin Affan. Baik. Wabillahi taufik. Dicela Utsman bin Affan. Padahal beliau adalah salah seorang asyrun al-asyara al-mubasyarun bil jannah. Apa tak ngerti dia ini? Di mana akal dia? Sampai mencela seorang yang dijamin oleh Allah mada surga. Dan sudah dijamin beliau syahid. Mati syahid. Nabi mengatakan syahid. Dan mendapat julukan Dzunurain. Karena menikah dengan dua putri apa? Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan dalam riwayat Ruwiyah. Nabi mengatakan, kalau saya memiliki putri yang ketiga, saya nikahkan dia dengan yang ketiga. Ya. Orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam malaikat malu dengan siapa? Utsman bin Affan. Subhanallah. Memang buku Sayyid Qutb ini dibangun di atas mada al-jahl. Bi haqa'iqis syara'i'. Apalagi ini perkara yang sangat apa namanya? Berat. Yahya Hajuri juga demikian, subhanallah. Selawat kepada sahabat. Ya. Maksudnya sahabat syaraku fi dami Utsman, ikut beserta di dalam menumpahkan darahnya siapa? Utsman bin Affan. Ada qaulul Hajuri. Dari mana dia dapat? Subhanallah. Ini buku-buku ini jauhkan. Dan terkait dengan bab ini, ya, fitnah yang ada sekarang, jangan baca apa namanya, ya, taib. Telegram-telegram mereka. Baik, ingin menjadi hakim. Beli dua HP sekaligus. Mukorona. Bukan hanya tidak cukup satu, dua HP. Nah, baca. Ini fontnya lebih bagus. Maka ini mungkin lebih besar. Lebih hak ini barangkali. Baik. Subhanallah, saking syufuknya, petir saja menghunus. Sejak kapan petir itu menghunus? Setahu saya petir menyambar, Sama seorang mengatakan anjing mengembik, kemudian apa namanya ayam mengeong. Ada qauluhum syufuk. Sampai seperti itu. Artinya maksud saya. Ini hanya sekedar intermezzo. Jangan dibaca itu. Sudah. Hafalkan Al-Fatihah, hafalkan apa namanya ayat kursi. Ayat kursi mungkin kita belum mengamalkan. Siapa yang baca ayat kursi sobahan di waktu pagi, maka akan dijaga dari gangguan syaitan sampai apa? Sore hari. Siapa yang baca di sore hari akan dijaga dari gangguan jin sampai apa? Pagi hari. Sebab as-salamah adalah ibadah. Adkar, zikir-zikir ini diamalkan. Sebelum tidur tasbih 33 kali, alhamdulillah 30 apa? 3 kali. Allahu akbar 34 kali. Setelah sholat 5 waktu membaca ayat kursi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, qara'a ayata kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannati illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia dari mada, dari masuk surga kecuali al-maut. Masih banyak yang harus kita pelajari. Jangan membaca apa namanya, mauqi'nya mereka, mauqi'nya orang-orang yang berpenyakit sudah. Cukup Syekh Rabi sudah berbicara, sudah selesai. Tanya pada asatidzah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antara sebab rusaknya adalah ini, yang sebenarnya didengarkan, yang sebenarnya dibaca, akhirnya apa? Pusing sendiri sudah. Pusing kok, gimana ini? Akhirnya lama tidak ke masjid, pusing, mumet. Ya kan? Ya, kenapa tidak ke masjid? Mariup, sakit, pusing. Salah sendiri. Ya kan? Jangan baca itu. Satu lagi, ikhwati fillah, rahimahumullah. Yang keempat, kata Syekh Ubaid al-Jabiri, al-amlur rabi, perkara yang keempat adalah luzumus samt was-sukut. Wa tarkul amr ila man yuhsinuna al-qawla mimman hum mujarrabuna fit tasaddi lil mu'dalat wa halil mushkilat bima atahumullah min al-fiqhi wal khibrati wa husni siyasah. Al-amrur rabi, perkara yang keempat adalah luzumus samt. Diam, mulut ditutup, sukut. Wa tarkul amr, dan menyerahkan urusan fitnah ini kepada orang yang yuhsinunal qaul, yang memang pantas untuk bicara. Sehingga tidak disalahpahami. Dan orang-orang yang mujarrabun, yang sudah terbukti mujarrabun fit tasaddi, di dalam menyelesaikan masalah ini, lil mu'dalat, untuk perkara-perkara yang ruwet. Fa subhanallah, ketika Syekh Rabi sudah berbicara, jangan kalian hadir di majlisnya Muhammad bin Hadi, bahkan sebelumnya, ya. Taib, di antara ucapan Syekh Ubaid al-Jabiri, la taghtarru bi tahdhiri Muhammad bin Hadi. Ya. Jangan tertipu dengan tahdirnya Muhammad bin Hadi. Karena tahdir itu tidak dibangun di atas dalil. Ya. Fa subhanallah, beliau bicara. Ya. Bayanat muncul dari berbagai negara. Ya. Semuanya datang. Ya. Kita bersama Syekh Rabi, kita menyadari, ada yang kemudian sadar, terus bayanat banyak dari mana-mana. Ya. Sekaligus ya, menilai kebenaran ucapan Ruzaiq al-Qurashi. Ruzaiq al-Qurashi, ya, yang mengatakan bahwasannya, ya, apa namanya, manusia tidak bersama Muaisyah radhiyallahu anhu. Ya. Taib. Manusia bersama al-haq. Ketika mengalhaq ma'asyih rabi'i. Ya. Dan beliau bersama dengan dalil, bersama al-haq, manusia akan mengikuti beliau. Hafizahullah. Ya. Taib. Kalau seorang sembarang berbicara, kalau seorang sembarang memberikan hukum, menghakimi, akan menyesal. Ya. Taib. Jangankan urusan besar umat ini, urusan keluarga saja, urusan rumah tangga, iya atau tidak? Ya. Dipilih orang-orang tertentu, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Kalau ada problema di antara suami istri yang hampir sudah retak, susah untuk dipertemukan, taib, apakah sembarang kita mengutus orang untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak. Tidak demikian, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utus orang-orang yang hakim, tidak sembarang, yang punya hikmah, punya kesabaran, punya pemahaman, baik dalam berbicara, mudah difahami, dari pihak laki-laki dan dari pihak apa? Perempuan, duduk, merumuskan, membicarakan. Ini urusan dua orang suami apa? Istri. Lalu kalau yang seperti ini adalah urusan dakwah salafiyah fil alam, yang berbicara adalah ka'amthali, ada yang saya sebutkan tadi, sampai menyebutkan berbicara, ya. Oh, ya. Tidak pantas. Seandainya luzumus samt, diam. Kita bicara karena Syekh Rabi sudah bicara. Kita mengatakan jangan duduk di majlisnya Muhammad bin Hadi, dan beliau adalah guru kita. Ya. Tetapi al-haq ahabu ilaina, lebih dicintai di sisi kita daripada ya, ashas seorang. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Yusabbitana ala sunnah. Juga memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Ha'ulai. Ya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ya, mereka yang terbawa di dalam fitnah. Ya. Menguatkan mereka untuk rujuk ila sawab, untuk bertobat dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Muhadharah bisa dilanjut sampai jam 8. Wah, luar biasa ini. Baik. Saya rasa cukup ini tadi. Coba kita lihat pertanyaan kalau memang ada yang bisa saya jawab. Nah. Dan maslahat yaqtadi dzalik. Nasta'in billah azza wa jalla. Apakah benar Dr. Muhammad bin Hadi termasuk ulama jarah dan takdil zaman ini? Baik. Hamilu rayati al-jarah wa ta'dil adalah Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Dan seorang dinilai dari amalannya. Menjarah tapi tidak di atas apa? Dalil. Ini bukan ulama jarah wa ta'dil. Allahu a'lam. Ulama jarh wa ta'dil adalah orang yang memberikan hukum dengan mada dalil, burhan. Baik. Ya. Kalau sekedar menjarh semua orang bisa. Fulan kadzdzab. Ya. Gampang mudah. Iya atau enggak? Ya. Antum pun bisa ya, kan? Ya. Duduk di sini. Fulan kadzdzab. Fulan apakah itu jarh wa ta'dil? Ya. Dalilnya apa? Allah musta'an. Bagaimana menyikapi Ustaz Askari yang tidak bertobat dari perbuatan menebar fitnah soal fikoh, dan bagaimana menyikapi pengikut Askari yang masih membela perbuatannya? Doakan semoga bertobat, kemudian mengumumkan tobatnya. Selama tidak seperti itu ya, baik, kita berhati-hati. Muhadzir minhu. Allahu a'lam. Afan Ustaz, mohon bimbingannya bagaimana kita menyikapi ikhwah kita yang setiap hari masih bersama kita tapi bahasanya mirip dan condong kepada orang-orang yang menyimpang. Ya. Nasihati rifq. Ya. Tapi barangkali ucapan antum belum didengar, ajak kepada orang yang kira-kira bisa apa namanya? Ya, dia dengar. Ya. Tapi nasihati. Antum kan masih bahasanya mirip dan condong ya kan. Ya. Tapi sabar namanya kan. Nasihati. Ya. Juga yang mana yang mirip nanti saya ya kan nasihati isbir ya. Isbir ya, kemudian nasihati kalau antum bisa ya, kalau dia tidak kemudian tapi barangkali kalau tidak mengerti butuh iqamatul hujjah ya, bisa minta tolong pada asatidzah ya, agar orang ini ya kembali kepada shawab insyaallah. Keluarga saya ada grup WA keluarga. Terus di situ diadakan setoran membaca Al-Quran dengan teknis setiap orang dijatah satu juz, sehingga dari 30 orang masing-masing dapat satu juz. Berarti anggotanya kurang lebih 30 orang gitu ya. Sehingga dalam satu minggu semua anggota agar melaporkan hasil yang dibacanya. Kalau semua sudah selesai juz yang menjadi jatahnya, maka dianggap telah khatam 30 apa? Juz. Hadiahnya bareng-bareng, yakni pahalanya. Dan minggu berikutnya dibagi lagi tugasnya membaca satu juz setiap anggota lagi. Bagaimana hukum di dalam syariat? Tidak ada yang seperti ini, ikhwan. Orang dikatakan khatam 30 juz jika dia namanya membaca 30 juz. Ya. Tapi ini grup WA 30. Ya. Namanya A, siapa? Mas Jono, lapor. Juz Al-Baqarah, juz 1 sudah dibaca. Alhamdulillah, saya dapat juga satu juz. Saya baca juz 2, saya laporkan. Ini yang saya pahami dari teknis. Ya. Saya sudah juz 2. Akhirnya semuanya store dalam satu minggu, selesai, subhanallah. Maka telah khatam berapa? 30 juz. Ada minal bidah. Baik. Wallahu'alam. Iqra' baca antum. Kalau bisa khatam satu juz. Ya. Dalam seminggu. Dalam satu bulan, Iqra, ya, baca, kemudian juga fahami maknanya, masing-masing membaca. Masih membaca. Dan insya Allah muyassar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping membaca, kita juga berusaha untuk apa? Mengerti maknanya. Berusaha untuk mengerti maknanya. Taib, afan ustaz, ana sudah kenal dakwah salaf setelah hijrah. Dan mencoba mendakwahkan ke keluarga. Sudah dicoba dengan lembut. Ini menurut yang bertanya ya, belum tentu lembut juga. Dan orang tua beserta dan orang tua ya bersikukuh tetap mengamalkan amalan-amalan bidah. Malah keluarga mencemooh dan memfitnah macam-macam. Langkah apa yang bisa ditempuh kepada orang tua dalam mendakwahkan biar diterima dan tidak menyinggung menyakiti perasaan beliau? Baik. Orang tua memiliki hak khusus. Ya. Jadi manusia ada yang memiliki hak khusus dan ada yang memiliki hak apa? Am, umum. Adapun orang tua termasuk orang-orang yang memiliki hak mada khusus. Sampai di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah menyebutkan tentang orang tua yang musyrik yang memerintahkan anaknya untuk melakukan apa? Syirik. Coba lebih parah daripada apa yang ditanyakan. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Jangan taati di dalam perintahnya yang mada yang batil. Tetapi bagaimana dengan muamalah saya dengan kedua orang tua saya? Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, terus berbuat baik dalam dunia, urusan dunia tetap baik dalam berbicara, walaupun orang tua mencemooh, walaupun orang tua memukul kita, dicemooh, dimarahi, dengarkan, dipukul, dirasakan. Iya. Baik, betul ikhwan, betul. Nah, rasakan. Jangan dibalas. Nah. Ya. Diludahi ya, enggak apa-apa. Nah. Apa enggak ingat dulu antum mengencing? Iya. Iya. Iya. Kita ini mengencingi ibu kita, bapak kita. Membuat orang tua kita tidak tidur malam. Ya. Membuat capek orang tua kita. Nah. Habis beras, cari beras. Ya. Nah, ya. Sakit, tidak ada duit. Harus ke dokter, pinjam sini, situ. Apa tidak ingat itu? Ingat itu di hadapan kita, ikhwan. Ya. Haknya besar. Ya. Haknya besar. Wallahi, ikhwan. Ya. Ya. Walaupun mereka dalam berbuat apa? Syirik. Apa yang harus kita lakukan? Banyak doa, minta tolong pada Allah. Doa. Ya. Jangan putus asa. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahibun Nabi alaihi salatu wassalam. Ibunya masih dalam keadaan musyrikah. Ya. Tapi terus dalam urusan dunia berbuat baik Abu Hurairah. Terus berbuat baik. Sampai suatu saat keluar dari lisan ibunya kalimat yang sangat menyakitkan tentang Rasul. Ya. Sedih. Ibunya mengucapkan kalimat seperti ini. Ya, kalau mencela diri beliau mungkin masih ya, bisa ditahan. Mencela Rasul. Ya begi, nangis sudah Abu Hurairah. Nangis. Nangis langsung lari kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, doakan ibu saya ya Rasulullah. Ya. Agar mendapatkan hidayah. Semangat dalam berdoa. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, doakan ibu saya. Maka Rasul pun mendoakan kebaikan untuk ibu Abu Hurairah. Pulang Abu Hurairah ke rumah. Ketuk pintunya tidak dibuka. Malah terdengar suara air. Lagi mandi ibunya. Ya, begitu dibuka, ternyata sang ibu mengucapkan mada? Syahada. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nangis lagi Abu Hurairah. Ya. Kembali. Nangis. Nangisnya lain. Beda. Yang pertama nangis sedih. Yang kedua nangis apa? Bahagia. Ya. Isbiru. Sabar. Ya. Taib. Adapun kalimat sudah dicoba dengan lembut itu juga perlu dilihat. Apakah memang sudah lembut atau belum? Ya, ya, ya. Bisa jadi bahasanya lembut nih menyakitkan bisa jadi. Ya, ya, ya. Okay. Ya kan bisa kan? Ya. Nun sewu, halus gitu ya. Nah, tapi malah menghina orang tua ini namanya bukan lembut namanya. Lembut di dalam apa namanya? Intonasi tapi substansinya apa? Kasar bisa jadi namanya. Ini afwan ini loh ya, belum tentu. Cek lagi namanya. Baik, ini sudah habis ini. Bisa saja. Apakah syubhat termasuk fitnah? Naam. Ya. Fitnah itu ada dua macam. Ya. Fitnah syubhat dan fitnah mada? Syahwat. Fitnah syubhat adalah fitnah yang apa namanya? Mansyauhu ya, atau asalnya adalah al-jahlu. Asalnya adalah apa? Kejahilan. Jahil dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Jahil dengan makna Al-Quran wa sunnah. Jahil dengan ucapan-ucapan salaf. Maka dia terbawa mada? Syubhat. Ada ayat dibacakan, kemudian dipelintir maknanya terbawa. Jadi fitnah yang sebabnya adalah syubhat, asalnya adalah karena apa? Al-jahl. Kejahilan. Maka obatnya adalah mada? At-ta'allum. Belajar ilmu syar'i agar memiliki keyakinan, yakin terhadap al-haq. Adapun syubhat atau fitnah berikutnya adalah syahwat. Ini kaitannya dengan sesuatu yang dia sudah mengerti haram, ya, tetapi dia melanggar, ya. Sesuatu yang haram, ya. Ya. Taib, ini jelas jual beli haram, ya. Ngerti itu haram, ini riba, tapi sudahlah. Taib, diterjang. Ya. Ini fitnah mada? Syahwat. Nah, itu membedakannya. Bagaimana membedakan syubhat? Apakah yang dikatakan orang tersebut syubhat atau bukan? Ya, dengan ilmu tadi. Ya. Dengan ilmu. Baik. Dan sekali lagi, makanya para ulama mereka mengingatkan kita untuk tidak duduk dengan ahlu mada al-bidah wa ahlul ahwa. Kenapa? Kalau kita duduk dengan mereka, bisa jadi kita mendengar syubhat. Baik. Dengan syubhat yang masuk ke telinga kita, kemudian kita tidak bisa menjawabnya. Hati-hati duduk dengan ahlul bidah. Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan kepada asatidzah. Ya, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.